Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu jam sekalian rahimani wa rahmatullah. InsyaAllah kita melanjutkan pembahasan yang kita ambil dari kitab Al-Irsyad ila Tashhifil I'tiqad, bimbingan dalam rangka untuk meluruskan akidah kita atau bimbang menuju akidah yang lurus. Kita telah melewati beberapa pembahasan Bapak sekalian, di antaranya adalah pentingnya kita mempelajari ini akidah Islamiyah, apalagi di zaman kita sekarang ini banyaknya upaya untuk merapuhkan akidah, sehingga masih kita memiliki semangat yang lebih besar lagi untuk benar-benar memahami tentang akidah Islam agar kita bisa itu istiqamah di atas akidah tersebut benar-benar berdasarkan ilmu dan tidak gampang dikaburkan oleh orang-orang yang mereka ingin menyimpangkan dari akidah yang lurus. Pembahasan kita pada sore hari ini adalah ad-da'watu ilal aqidatil islamiyah, yaitu berdakwah mengajak kepada akidah Islam. Akidah Islam itu akidah yang diajarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, akidah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apa yang difahami dan diamalkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Dan posisi akidah seperti yang telah kita sampaikan berulang kali, seperti posisi akar bagi sebuah pohon atau juga posisi pondasi bagi sebuah bangunan, sehingga pohon tanpa akar dia tidak akan lagi bernama pohon, dan rumah tanpa pondasi atau pondasinya ambles maka akan runtuh pula rumah tersebut. Mari kita lihat perkataan Syekh Al-Fawzan sekalian dalam pembahasan ad-da'watu ilal aqidatil islamiyah. Beliau mengatakan yajibu alal muslim ba'dama yamunnullahu alihi bima'rifati hadil aqidah wa tamasuk biha ayyad'uwan nasa ilaiha liikhrajihim biha minat zulumati ilan nur. Beliau mengatakan wajib bagi setiap muslim yang telah Allah berikan karunia mengenal akidah yang lurus ini. Tahapan pertama kita sendiri yang perlu kita mengenal akidah Islam yang lurus. Dalam seluruh perkara agama kita, Bapak sekalian, itu yang harus kita pentingkan adalah diri kita sendiri sebelum orang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang bagaimana kita menyelamatkan dari api neraka, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian, baru kemudian setelah itu keluarga kalian dari api neraka. Dalam perkara doa untuk kebaikan agama, dunia dan akhirat kita, yang kita dahulukan adalah diri kita. Contoh umpamanya, Rabbighfirli waliwalidayya. Ya Allah ampunilah aku, baru kemudian kedua orang tuaku. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah ampunilah kami, dan orang-orang dan kawan-kawan kami, saudara-saudara kami yang telah mendahului dengan iman. Sehingga dalam urusan agama, Bapak sekalian, itu mesti kita mendahulukan diri kita, mementingkan diri kita sebelum yang lainnya. Oleh karena itulah, dalam kisah-kisah para sahabat, ketika urusan itu sudah urusan untuk mendapatkan surga, sampai sang ayah dan anak harus berundi karena anak tidak mau ngalah, karena urusan jannah, berundi untuk mana yang berangkat ke medan jihad. Ini menunjukkan bahwa dalam urusan agama itu yang penting diri kita sendiri. Jangan sok menjadi pahlawan. Yang penting orang lain, yaitu selamat walaupun dirinya masuk neraka, enggak ada istilah kayak gitu dalam agama kita. Menjadi pahlawan untuk orang lain, ingin menjadi berjasa untuk orang lain. Adapun kalau urusan dunia, Bapak sekalian, maka sangat dipuji sikap ithar, mendahulukan orang lain, itu sangat dipuji. Sehingga kalau dalam urusan dunia ngalahan, bukan kalah, ngalahan itu bagus. Tapi kalau urusan agama, urusan akhirat, tidak boleh kita ngalahan. Kita harus yang lebih dulu, didahulukan yang pertama. Kalau urusan dunia, kita mendahulukan orang lain, terpuji. Itu namanya ikab ifar, mendahulukan orang lain. Oleh karena itulah, setelah kita diberikan oleh Allah karunia memahami akidah yang lurus, faham tauhid, faham akidah, dan berpegang teguh dengan akidah tersebut, maka kewajiban berikutnya adalah menyeru manusia, mengajak manusia untuk betul-betul memiliki akidah yang lurus tadi. Maka dalam surat Al-Asr, ketika Allah berbicara tentang orang-orang yang beruntung, wal asri innal insana lafi khusri, demi waktu manusia ini benar-benar berada dalam kerugian, kecuali illalladzina amanu wa amilu salihat, kecuali orang yang mereka beriman, beramal saleh, kemudian wa tawasaw bil haqqi, menegakkan, saling menasihati, tawasaw bil haqq. Setelah kita beriman, setelah kita beramal saleh, setelah kita mengetahui akidah yang benar, kita berpegang teguh dengan akidah itu, maka kewajiban berikutnya adalah kewajiban untuk mendakwahkan kepada manusia. Tidak boleh kita hanya mencukupkan untuk diri kita sendiri. Tidak boleh kita hanya berpikir tentang diri kita. Karena yang Allah Subhanahu wa taala inginkan adalah maslahat, masalih kehidupan. Ya, ini maslahat di tengah-tengah kehidupan kita ini. Bapak sekalian, kita ini makhluk yang dikatakan makhluk sosial. Manusia dikatakan annas. Dikatakan annas karena manusia itu adalah makhluk yang tidak bisa nyaman kecuali bersama dengan orang lain. Sehingga dia akan nyaman kalau ada orang lain. Dan ketika orang bersama dengan orang lain, itu kalau isinya tidak mengingat Allah dan melaksanakan ajaran agama Allah, nanti akan isinya kebatilan. Dan cenderungnya, apalagi manusia memiliki menyimpan nafsu, cenderung untuk memerintahkan kepada keburukan, inna nafsal ammaratun bisu, apalagi kemudian ketika bersama dengan orang lain, cenderung untuk lalai, cenderung untuk mengikuti nafsu, cenderung untuk membiarkan yang buruk itu sangat besar. Oleh karena itulah kewajiban yang kedua setelah kita beriman dan beramal saleh adalah bagaimana kita berkewajiban mendakwahkan agama, iman, ilmu yang telah kita miliki itu kepada orang lain. Li ikhrajihim biha minadh dhulumati ila nur, yang mengajak manusia itu dalam rangka untuk mengeluarkan mereka dari dhulumat, mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Dan inilah hakikat dakwah Islam. Dakwah Islam itu, Bapak sekalian, bukan sekedar ceramah, bukan sekedar berbicara, tapi hakikat dakwah Islam itu adalah ikhrajunnas minadzulumati ilanur, mengeluarkan manusia dari berbagai macam kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Itu adalah hakikat dakwah Islam. Zulumat, zulumatu syirki, kegelapan syirik, syirik adalah kegelapan. Zulumatul kufri, kekafiran adalah kegelapan. Zulumatul nifak, kemunafikan adalah kegelapan. Zulumatul bidah, berbagai macam bid'ah-bid'ah adalah kegelapan. Zulumatul ma'asi, berbagai macam maksiat adalah kegelapan. Gelapnya syirik, gelapnya kufur, gelapnya nifak, gelapnya bid'ah, gelapnya maksiat. Bagaimana mengentaskan dari kegelapan ini kepada cahaya tauhid, cahaya Islam, cahaya iman, cahaya ketaatan, sehingga betul-betul mengantarkan manusia kepada hakikat cahaya, itu cahaya Islam. Disinilah, Bapak sekalian, seorang dai benar-benar bagaimana dia berhias dengan beberapa karakter yang dengan itu dia akan benar-benar mengantarkan manusia dari, mengeluarkan manusia dari berbagai macam kegelapan kepada cahaya. Yang harus dimiliki seorang dai, satu, ilmu. Seorang dai wajib berilmu. Tidak boleh orang berdakwah kalau dia tidak berilmu. Karena boleh jadi dia nanti dia sangka mengarahkan kepada petunjuk, padahal justru memasukkan kepada kesesatan. Dan bahayanya orang yang mereka itu mengajak kepada kesesatan, semua dosanya orang yang sesat melalui dia akan ditambahkan kepada orang yang menyesatkan ini tanpa mengurangi dosanya orang yang sesat tersebut. Wala yahmiluna afqalahum wa afqalam ma'a afqalihim, dan benar-benar Allah akan pikulkan dosa mereka bersama dengan dosanya orang yang sesat melalui dia. Oleh karena itulah pastikan ketika Anda ingin berdakwah, apa yang akan Anda dakwahkan itu betul-betul ilmu, benar-benar ilmu. Dari mana kita bisa mengetahuinya? Ya belajar. Karena bagaimana orang akan mengajak kepada petunjuk kalau dia tidak tahu petunjuk? Sekarang Anda akan mengajarkan tauhid kepada manusia, sedangkan Anda tidak faham tentang tauhid. Gimana? Gampangnya Anda akan menunjukkan jalan ke arah godaan. Enggak tahu jalan ke arah godaan itu mana, enggak tahu. Kok mau menunjukkan orang menyesatkan? Sangat potensi menyesatkan. Orang tidak belajar Islam, tidak faham Islam, kemudian ceramah Islam terus, ceramah dakwah terus, ini sangat bahaya, sangat menyesatkan. Termasuk di antaranya yang bahaya itu, Mas, kalian lihat artis tadinya ngeband, gitar, joget, pokoknya dunia-dunia hiburan kayak gituan, dunia maksiat, melalaikan orang. Walhamdulillah kemudian hijrah. Alhamdulillah. Orang seperti ini haknya dia itu supaya berlama-lama dulu duduk di majelis ilmu agar dia paham tentang agamanya. Jangan kemudian malah diundang ceramah terus, kemana-mana muter terus, ceramah terus. Ini akan bisa menyesatkan. Dia sendiri nanti akan menjadi orang yang bisa bingung dengan agamanya, gampang sesat. Karena akan banyak ajakan-ajakan untuk dia. Banyak aliran-aliran sesat yang akan mengajak dia. Hijrah dia dari maksiat. Ya, di sini itu ada banyak aliran yang akan siap untuk menggandeng dia. Orang seperti ini hendaknya dia betul-betul difahamkan dulu, belajar dulu, sehingga betul-betul dia merasa matang, merasa betul-betul dia yakin dengan al-haq, sehingga jangan sampai dia belum apa-apa disibukkan dengan dakwah tenar lagi, sehingga belum belajar apa-apa dipanggil ustaz, kemudian juga disuruh ceramah kemana-mana tentang agama. Ini akan bisa betul-betul menyesatkan. Dia sendiri tidak akan memiliki bekal yang bagus, sehingga bahkan akan bisa mencela dakwah yang hak, karena dia salah atau dia tidak memiliki gambaran al-haq dan dakwah yang hak. Maka pertama kali seorang dai mesti dia berilmu, dan ilmu seorang dai itu berkaitan dengan tiga hal. Satu, ilmu tentang syariat agama ini. Ini ilmu tentang Islam yang akan kita dakwahkan ini. Ya, tentang tauhid, tentang syariat, tentang akhlak, tentang agama secara umum. Yang kedua, ilmu yang berkaitan dengan tata cara dakwah. Bagaimana dakwah yang benar? Karena dakwah juga diajarkan oleh Nabi bagaimana dakwah yang hak, dakwah yang benar. Yang ketiga, ilmu tentang mat'u, orang yang dia dakwai. Dia mesti mengenal orang yang dia dakwai, siapa yang dia dakwai itu, sehingga bagaimana cara mendakwai orang tersebut. Ini ada, semuanya ada pembahasannya. Ini ilmu yang mesti dimiliki oleh seorang dai, ilmu tentang syariat, tentang agama ini, ilmu tentang tata cara berdakwah, kaifiatu dakwah, dan ilmu tentang mat'u yang dia dakwai, orang yang dia dakwai. Yang kedua, seorang dai mesti dia memiliki yaitu as-sabr. Dia memiliki kesabaran dalam berdakwah. Karena dakwah sangat membutuhkan kesabaran. Ketika dia mempersiapkan dirinya untuk menjadi seorang dai, itu waktunya panjang, penuh dengan kesabaran. Ketika dia harus mendakwahkan ilmunya agar orang diajak mengajak orang kepada ilmu yang telah dia fahami, itu membutuhkan kesabaran lagi. Sehingga kesabaran yang disiapkan seorang dai, kesabaran yang ekstra. Sehingga Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Wahai orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkan kesabaranmu. Sabar, kemudian lebih sabar lagi, karena akan menghadapi tantangan-tantangan yang lebih berat dalam berdakwah, sehingga membutuhkan mental baja, membutuhkan orang-orang yang mereka tahan banting dalam menghadapi medan dakwah yang ada. Yang ketiga, seorang dai membutuhkan keikhlasan dalam berdakwah. Benar-benar mereka bagaimana membutuhkan keikhlasan. Keikhlasan dalam berdakwah. Dakwah yang tidak dilandaskan dengan keikhlasan akan cepat bubar. Kata Imam Malik, makana lillah abqa. Apa yang dilakukan semata-mata karena Allah itu yang akan kekal. Semua amalia belajar agama kalau karena Allah insya Allah kekal. beribadah, melaksanakan amal ibadah, salat jamaah dan semisalnya, kalau dia lillah karena Allah Ta'ala, insya Allah kekal. Orang yang mereka ini berdakwah semata-mata karena Allah, insya Allah kekal, awet. Dia akan terus pelihara itu. Karena orang yang mereka itu mengharapkan segala-galanya itu hanya kepada Allah, dia tidak akan pernah dikecewakan harapannya oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau harapan dia tujukan kepada manusia, kepada makhluk, sering dia akan kecewa. Ini yang membuat dia kemudian berhenti dari mengamalkan perkara tersebut, karena bosan atau karena ceklek, karena dia merasa enggak terpuaskan, enggak mendapatkan apa yang dia inginkan, enggak kecapek, maka dia pun kemudian hentikan. Maka ikhlas itu kunci keberhasilan dalam kita beramal. Orang yang mereka betul-betul ikhlas dalam amalnya, dia akan betul-betul awet dalam memelihara amal tersebut. Yang keempat, seorang dai hendaknya mereka memiliki sifat kelembutan, ar-rifqu. Yang kata Nabi, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yungsa'u an syai'in illa syanah. Ar-rifqu, kelembutan itu, apabila menempel pada sesuatu akan menjadi indah, dan apabila tercabut dari sesuatu akan menjadi jelek. Semua orang yang mereka tampil lembut, indah. Ketika orang tua bersikap lembut kepada anaknya akan kelihatan indah. Ketika suami bersikap lembut kepada istrinya akan kelihatan indah. Ketika pemimpin bersikap lembut kepada anak buahnya, rakyatnya, akan kelihatan indah. Ketika teman bersikap lembut kepada temannya akan bersikap indah, akan kelihatan indah. Sebaliknya, kekasaran itu, ketika kelembutan dicabut yang ada adalah kekasaran, akan kelihatan buruk. Orang tua yang bersikap kasar kepada anak akan kelihatan buruk. Orang tua ini, seorang suami bersikap kasar dengan istrinya, kelihatan buruk, dan seterusnya. Seorang dai lebih-lebih, dia mesti memiliki sikap ar-rifqu, al-lin wa-rifqu, karena itu yang benar-benar akan menghasilkan kebaikan yang banyak dengan dakwahnya. Apalagi orang pada hakikatnya tidak suka diperlakukan dengan cara kasar. Semuanya membutuhkan kelembutan. Maka kunci keberhasilan dakwah diantaranya sikap kelembutan. Yang ke berapa? 5. Hendaknya dia at-tahalli bi akhlaqil karimah. Dia berhias dengan akhlaqul karimah. Dia berhias dengan akhlaqul karimah. Karena seorang dai akan menjadi teladan dalam kehidupannya. Orang akan melihat, memperhatikan, akan menjadi pusat pemandangan. Karena orang akan mencontoh apa yang dilakukannya. Maka bagaimana seorang dai ketika mereka akhlaknya buruk, orang akan meniru keburukan akhlak tersebut. Maka seorang dai mesti dia berhias dengan akhlak yang mulia. Sebagaimana Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah dan dipuji oleh manusia. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Engkau ya Muhammad sesungguhnya pemilik akhlak yang sangat agung. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuluqul Quran. Akhlaknya Nabi adalah Al-Qur'an. Dan para musuh-musuh Nabi pun memuji Nabi tentang kejujurannya, tentang amanahnya, semuanya mereka tahu. Sehingga jangan sampai seorang dai dicela, dimusuhi karena akhlaknya. Seandainya mereka manusia memusuhi, hendaknya memusuhi karena keyakinan dia, karena akidah dia. Seringkali memang enggak senang dengan akidah yang dibawa oleh seorang dai. Kalau itu ada sunahnya. Nabi sebaik apapun telah berakhlak, toh juga mendapatkan permusuhan kepada atau oleh orang-orang yang sombong. Tapi jangan sampai permusuhan mereka dengan sebab akhlak kita, karena kita tidak berakhlak, tidak beradab. Yang keenam, seorang dai hendaknya dia tahu tentang prioritas dakwahnya. Apa yang mesti dia dakwahkan lebih dulu? Ini adalah termasuk hal yang sangat penting. Jangan sampai seorang salah, dia salah prioritas dalam mendakwahkan agama. Dan prioritas yang paling pertama dan utama dalam mendakwahkan akidah kepada manusia, sebelum yang lain-lainnya. Karena dakwah ibaratnya membangun rumah, mesti didahulukan adalah pondasinya. Sebelum dia membangun yang lain-lainnya, pondasinya disiapkan pertama kali. Karena ini yang akan menopang semua yang akan dibangun di atasnya. Yang ketujuh, seorang dai hendaknya dia berharapan panjang. Artinya berharap panjang itu, seandainya generasi yang sedang dihadapi ini belum bisa menerima dakwahnya, dia berharap anak keturunannya, cucunya, sehingga harapannya panjang ke depan, sehingga dia tidak gampang ceklek, dia tidak gampang mutung, tapi dia punya harapan yang panjang ke depan yang berkaitan dengan dakwah yang dia bangun, sehingga dia akan memiliki kelapangan dada dalam berdakwah. Hakikat dakwah sekali lagi adalah mengeluarkan manusia dari berbagai macam kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam ayat, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samiun alim." Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang dia mengingkari tauhid dan beriman kepada Allah Ta'ala, ini adalah hakikat kalimat la ilaha illallah. Yakfur bitauhid, mengingkari tauhid la ilaha, itu mengingkari tauhid. Tauhid, semua yang disembah selain Allah itu namanya tauhid. Semua yang disembah selain Allah dan dia ridha untuk disembah itu namanya tauhid. Dan tauhid ini kata para ulama banyak sekali. Semua yang menjadi sebab manusia keluar dari batas-batas agama, batas tauhid dan batas sunnah, maka semua yang menyebabkan manusia keluar dari batas-batas ini adalah tauhid. Sehingga tauhid itu banyak dalam bentuk yang diibadahi, yang diikuti, atau yang ditaati. Maka ini semuanya bisa masuk dalam kategori tauhid. Yang disembah, yang diibadahi, demit-demit, setan-setan, jin-jin, yang dia rela untuk disembah dan mengajak manusia untuk menyembah dirinya dengan menipu manusia, dan orang yang semisal dengan para setan yang mengajak manusia untuk ini menyembah dirinya, ini adalah tauhid. Atau yang diikuti tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi panutan ikutan, lalu justru mengantarkan keluar dari syariat agama, ini adalah tauhid. Atau para pemimpin yang mereka ditaati, yang mereka membimbing kepada kesyirikan dan kekufuran, maka dia tauhid. La ilaha illallah mengajarkan untuk menolak tawahid, menolak tauhid-tauhid ini tadi. Wa yu'min billah, dan hanya beriman kepada Allah semata. Hanya menggantungkan harapan-harapannya kepada Allah. Pengagungannya hanya kepada Allah. Sehingga benar-benar totalitaskan dia menghadapkan kepada Allah SWT. Barang siapa yang mereka kufur dengan tauhid dan beriman kepada Allah, maka faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, benar-benar dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kokoh. Barang siapa yang dia betul-betul mewujudkan kalimat la ilaha illallah, yakfur bitauhid wa yu'min billah. Orang seperti ini seperti yang berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat, sangat kokoh, yang akan mengantarkan kepada tujuan. Kalau talinya rapuh, gampang putus, tidak akan mengantarkan kepada tujuan. Ah, Islam ini tali yang sangat kokoh, mengungkur, mengingkari tauhid, mengikuti ajaran yang hak, ini adalah tali kokoh yang akan mengantarkan kepada Allah Ta'ala. Adapun barang siapa yang dia berpegang teguh kepada selain Allah dan selain agama Allah, semuanya kerapuhan. Semuanya kerapuhan. Tali yang akan putus, yang tidak mengantarkan bertempat tujuan, para yang orangnya tertipu. Faman yakfur bitauhid wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka dia betul-betul telah berpegang teguh dengan al urwatul wusqa, ini tali yang sangat kuat. Langfisama laha, yang tidak akan putus tali tersebut. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Mana yang benar-benar menegakkan loyalitas kepada Allah, Allah tahu. Mana yang mereka justru menegakkan loyalitasnya kepada kekafiran, permusuhan, Allah tahu. Mana yang sikapnya abu-abu, enggak ke sana, enggak kemari, Allah tahu. Sangat mengetahui. Kemudian Allah menegaskan, adapun orang-orang yang mereka beriman dengan iman yang sebenarnya, tulus hatinya itu tulus, enggak ada kecampuran-kecampuran, kotoran-kotoran, regetan-regetan, enggak ada. Tulus dalam menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menjadi wali-walinya Allah, maka Allah akan bimbing dia. Allah waliyul ladzina amanu. Allah itu walinya orang beriman. Pemimpinnya orang yang beriman, yang membimbing orang-orang yang beriman, tempat bergantungnya orang yang beriman, sesembahnya orang yang beriman. Orang yang mereka berwalikan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengeluarkan mereka dari berbagai macam kegelapan kepada cahaya. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah akan bimbing keluar dari syirik dengan segala macam cabangnya. Syirik itu terkadang orang tidak sadar melakukan perbuatan kesyirikan. Orang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala benar-benar hidupnya akan clear dari perbuatan syirik. Dia akan clear dari perbuatan kufur, bersih total. Demikian pula akan bersih dari perbuatan bid'ah. Dia akan bersih dari perbuatan maksiat. Sanya tergelincir, dia kembali lagi kepada jalan Allah SWT. Beda dengan orang yang mereka berwalikan tauhid, yaitu orang-orang kafir. Walladzina kafaru awliya'uhum tauhid. Adapun orang-orang kafir, wali-wali mereka adalah tauhid. Yang para tauhid ini, sesembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah ini, justru apa yang mereka lakukan, yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Mereka mengeluarkan manusia dari berbagai macam cahaya yang terang benderang kepada kegelapan-kegelapan. Dengan berbagai macam tipu daya yang dilakukan oleh syaitan. Di antaranya dengan cara menebar tipu-tipu kepada manusia. Manusia ditipu sehingga mereka seakan-akan sedang memegangi kebenaran padahal sesat. Ini tipuan syaitan. Sehingga orang mereka tidak betul-betul berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, pasti akan tertipu syaitan. Gak bisa tidak. Pasti. Karena dia pasti akan mengekor kepada hawa nafsu. Kata Ibnu Qayyim, harabu min riqil ladzi khuliqu lah fabulu fi riqin nafsi wa syaitan. Manusia ketika mereka itu lari dari menghamba kepada Allah, padahal fitrahnya dia itu diciptakan untuk menghamba Allah Subhanahu wa taala, maka mereka bukan berarti terbebaskan dari belenggu penghambaan. Justru dia akan masuk dalam perangkap penghambaan kepada nafsu dan syaitan. Dan tidak ada kebaikannya orang mereka terperangkap dalam menjadi budak-budaknya nafsu dan budak-budaknya syaitan. Sehingga tauhid ini justru memimpin mengeluarkan dari jalan-jalan yang terang, dari cahaya yang terang kepada kegelapan, dari tauhid kepada syirik, dari iman kepada yakni kufur, dari taat kepada maksiat, dari menegakkan sunnah kepada yakni gandrung dengan bid'ah dan seterusnya. Hakikat dakwah Islam mengeluarkan manusia dari berbagai macam kegelapan-kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Jangan sampai hanya memindah dari gelap ke gelap, atau malah dari gelap ke gelap gulita. Ini bukan hakikat dakwah Islam. Dakwah Islam memindah dari gelap kepada cahaya yang terang benderang. Apa ada yang orang didakwai pindah dari gelap menuju gelap gulita? Banyak. Orang tadinya maksiat, mendem, minum khamr, didakwai jadi masya Allah luar biasa, tampilan pun kayak ulama, kayak wali. Tapi ternyata sekarang begitu sangat aktif, menjadi aktivis kuburan, sehingga keliling terus ke kubur-kuburnya para wali sejagat, se-Nusantara dihubungi semuanya, dan merasa bangga. Berhentinya dia dari maksiat kepada religius seperti ini namanya pindah dari gelap ke gelap gulita. Karena dari maksiat itu gelap, syirik itu gelap gulita. Lebih gelap lagi dibandingkan dengan maksiat. Oleh karena itulah, seorang yang mereka juga mengatakan dirinya hijrah, pertanyakan, antum hijrah kemana? Hijrah dari maksiat kepada bid'ah-bid'ah yang menyesatkan itu, dari maksiat menjadi khawarij, dari ahli maksiat menjadi sufi, menjadi dari ahli maksiat menjadi orang yang mendewakan akal, dari ahli maksiat menjadi berbagai macam penyimpangan, atau menjadi orang yang betul-betul mengikuti Islam yang diajarkan Nabi dan para sahabat Nabi. Ini betul dipertegas, diwaspadai. Jangan sampai pindahnya hanya dari maksiat, bahkan masuk kepada firaqud dhalah, aliran-aliran yang sesat. Ini namanya dia masuk kepada kegelapan yang lebih gelap lagi. Kemudian beliau mengatakan, wa da'watu ilal aqidatil islamiyah hiya fatihatu da'wati rusul jami'an. Dakwah mengajak kepada akidah Islam adalah kunci pembuka dari dakwahnya semua nabi dan rasul. Falam yakunu yabda'una bi syai'in qablaha kama qala Allah taala anhum. Dan tidak ada seorang nabi rasul pun yang mereka mengawali dakwahnya dengan sesuatu selain tauhid. Enggak ada. Allah Subhanahu wa taala telah terangkan seperti ini dalam kalimat yang umum dan kalimat yang rinci. Kalimat yang umum tentang dakwahnya semua nabi dan rasul, Bapak sekalian, Allah katakan, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tauhid." Dan benar-benar telah kami utus pada setiap umat itu seorang rasul. Yang setiap rasul ini ketika mereka berdakwah, apa seruannya itu? Anibudullaha wajtanibut tauhid. Sembahlah Allah dan jauhilah oleh kalian tauhid. Tauhid itu pertama setan, kedua para dukun, ketiga para penguasa yang merubah-rubah hukum Allah Subhanahu wa taala, yang keempat orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib, yang kelima orang yang mereka minta disembah dan dia ridha untuk disembah. Ini tauhid. Dan kita diperintahkan menjauhi semua cabang tauhid tersebut. Ada yang masuknya yang disembah, ada yang masuknya yang diikuti, ada yang masuknya yang ditaati. Semua yang menyeret kita dari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itulah tauhid. Walaupun dia berjubah, bersorban, berjenggot, kalau dia menyeret manusia dari la ilaha illallah, dari Muhammad Rasulullah, menyeret manusia dari tauhid dan keikhlasan, menyeret manusia dari mengikuti sunnah, maka dia tauhid. Mereka tauhid. Mas kalian, maka berbahagialah orang mereka perwaliannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi dan rasul dakwah awalnya adalah mengajak manusia menjadi semata-mata menjadi hamba Allah, menjauhi tauhid yang menegakkan kalimat la ilaha illallah. Ini ayat yang bercerita global. Semua nabi dan rasul. Sekarang antum lihat berkaitan dengan cerita-cerita detail, cerita-cerita rinci, kisah-kisah rinci dari dakwahnya nabi dan rasul. Nabiullah Nuh, Nabiullah Hud, Nabiullah Saleh, Nabiullah Shu'aib, dan nabi-nabi yang lainnya sampai nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ceritakan satu persatu tentang dakwah tauhid mereka. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi, telah aku utus Nabiullah Nuh kepada kaumnya. Qala, berkata Nabiullah Nuh, ya qaumi butullaha malakum min ilahin ghairuh. Wai kaumku, kata Nuh, sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sembahan yang sebenarnya kecuali Allah taala. Nabiullah Nuh mendakwahkan tauhid 950 tahun dan tidak berubah dan tidak merubah dari manhaj dakwahnya. Ketika Nabiullah Nuh ditolak dakwahnya, tetap terus di atas dakwah tauhid dan tidak merubah. Kalau seandainya Nabiullah Nuh politikus, gimana? Hah? Dakwahnya akan dia rubah. Yang penting mendapatkan pengikut. Tapi karena Nabiullah Nuh seorang nabi yang konsisten di atas jalan yang hak, walaupun dakwahnya dimusuhi sekian lama, Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Dan diriwayatkan pengikutnya kurang lebih hanya 80 orang. Dan Nabi Nuh dalam rangka untuk mendapatkan pengikut tidak kemudian merubah manhaj dakwahnya. Dakwah dengan cara menyenangkan ini apa yang disenangi orang. Yang sukanya dangdutan akhirnya ikut-ikutan dangdutan. Senangnya cokean, maka cokeannya jadikan sebagai wasilah dakwah. Senangannya ini macam-macam, akhirnya nimbrung kepada segala macam bentuk kemaksiatan yang ada hanya untuk mendapatkan pengikut dari kalangan mereka. Para nabi gak ada ceritanya merubah manhaj dakwah walaupun dimusuhi sampai puncak permusuhannya. Yang ada adalah fasbir sabran jamilah, bersabarlah anda dengan kesabaran yang baik. Karena dakwah yang tidak membimbing kepada tauhid layang fa'. Anda bimbing manusia kepada kekayaan, kepada kecerdasan intelektual, kepada budi luhur, tapi tidak mengenal tauhid, maka semuanya tidak akan berguna sama sekali. Dan kalau sampai ada orang yang mati dalam keadaan dia masih musyrik, padahal sudah mengenal dakwah dibimbing ustaz puluhan tahun, yang pertama kali salah adalah ustaznya. Dia tidak membimbing orang kepada tauhid, sehingga dia mati duluan dalam keadaan tidak mengenal tauhid. Bahaya. Karena orang yang mereka meninggal punya modal tauhid, punya modal keselamatan yang abadi. Tapi orang mereka tidak pernah meninggal tidak memiliki tauhid, maka dia tidak memiliki modal keselamatan baiknya kayak apapun dia. Nabi Hud, apa kata Allah? wa ila adin akhahum hudan qala ya qaumi budullaha malakum min ilain ghairuh, dan kepada kaum Ad Allah utus Nabiullah Hud, dan Hud mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah yang tidak ada sembahan yang sebenarnya kecuali Allah Ta'ala. Wa ila Thamuda akhahum salih akhahum salihan, dan kepada kaum Thamud Allah mengutus kepada mereka Nabiullah Salih. Faqala, berkata Nabiullah Salih, ya qaumi ibudullaha malakum min ilain ghairuh, wa iqamku sembahlah Allah yang tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Ta'ala. Bapak sekalian, dakwah tauhid ini dakwahnya semua para nabi dan para rasul. Pertanyaannya, para nabi dan para rasul ketika berdakwah, tujuan mereka memperbaiki manusia atau merusak manusia? Memperbaiki manusia. Sekarang orang ini menyeru berdakwah atau menjadi aktivis reformasi, tujuannya memperbaiki manusia atau merusak manusia? Memperbaiki. Terus apa yang dilakukan mereka ini berseberangan dengan yang kalian nabi. Nabi mendakwahkan tauhid, mereka tidak mendakwahkan tauhid. Kalau ditanya kira-kira mana contoh teladan yang layak diikuti, nabi atau para politikus? Ya tentulah para nabi Allah alaihi salatu wasalam. Kalau mereka mengatakan bahwasanya nabi tidak tahu masalah tentang umatnya yang kompleks, kita ini menghadapi masalah yang lebih kompleks. Tidak ada masalah yang Anda hadapi kecuali telah dihadapkan kepada para nabi Allah alaihi salatu wasalam. Masalah apa yang tidak ada para nabi yang ada pada Anda? Anda merasa menghadapi penguasa yang zalim, sangat kejam, rusak-rusakan umpamanya. Nabiullah Musa menghadapi Fir'aun, Nabiullah Ibrahim menghadapi Namrud. Mereka penguasa-penguasa yang super zalim. Dan mereka juga mengawali dakwahnya dengan tauhid. Karena memang tauhid adalah asas perbaikan. Dan rusaknya tauhid adalah asas kerusakan. Tauhid itu hakikat ajarannya adalah menanamkan pengagungan terhadap Allah Ta'ala. Dan kerusakan, penyimpangan-penyimpangan itu terjadi karena berkurangnya, tipisnya, atau bahkan hilangnya kadar pengagungannya kepada Allah Ta'ala. Kenapa orang berani melakukan perbuatan syirik, ikhwan, perbuatan kufur, perbuatan nifak, perbuatan maksiat? Karena mereka tipis pengagungannya kepada Allah, bahkan hilang pengagungannya kepada Allah Ta'ala. Sehingga berani melanggar 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Semakin tidak ada pengagungannya kepada Allah, semakin dia tidak ada ini kesungkanan, tidak sungkan-sungkan untuk melakukan perbuatan ini maksiat, syirik, kufur, nifak, bid'ah, penyimpangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Mekah, nuansa dakwahnya tidak kurang tidak lebih berkutat antara akidah tauhid. Belum ada ayat-ayat ahkam yang turun di Mekah. Belum ada ayat-ayat hukum yang turun di Mekah. Semuanya berkaitan dengan akidah tauhid. Dan ini menjadi pondasi bangunan yang hebat ketika telah berada di Madinah, yang Allah pancangkan kemudian berbagai macam hukum-hukum, sehingga ibaratnya menjadi pilar-pilar yang kemudian menjadi bangunan yang sangat megah. Selama di Madinah, Nabi pun tidak pernah lepas perhatiannya kepada tauhid. Sampai ketika sudah merasa mapan, tidak pernah Nabi meremehkan urusan tauhid. Ketika Nabi sudah di Madinah dan masih mendengar di sebuah tempat namanya di Yaman, ada namanya ada berhala yang namanya Dzul Khulasah. itu Nabi dibuat gelisah yang tidak pernah tenang, sehingga dia panggil Jarir bin Abdillah untuk memberangus Dzulkhulasa ini. Kata Nabi kepada Jarir bin Abdillah, "Wahai Jarir, ala turihuni an Dzulkhulasa? Wahai Jarir, apakah Anda mau menenangkan hatiku berkaitan dengan Dzulkhulasa?" Apa membuat Nabi resah? Karena Nabi masih mendengar ada di suatu tempat Allah disekutukan dengan yang lainnya. Satu. Singkat ceritanya, kemudian diutuslah 150 pasukan berkuda dipimpin oleh Jarir bin Abdillah berangkat ke Yaman, kemudian untuk membereskan urusan Dzulkhulasa yang disembah ini manusia. Kemudian datang pelapor yang melaporkan tugas telah beres. Nabi mendoakan keberkahan sampai 5 kali kepada pasukan yang telah menghancurkan kesyirikan tersebut. Kemudian di antara faedah yang kita perlu perhatikan di sini, satu, apa yang membuat hati Anda gelisah? Apakah yang membuat hati Anda gelisah seperti Nabi karena masih mendengar ada kesyirikan di mana-mana itu dilakukan manusia? Ataukah kegelisahannya itu berkaitan dengan karena belum menduduki kursi-kursi jabatan di pemerintahan? Kalau untuk urusan menduduki kursi jabatan, oh, dikerahkan semua kekuatan. Tapi ketika dia mendengar syirik masih di mana-mana, tenang, enggak ada kegelisahan apapun. Satu. Yang kedua, apa yang membuat ya ini hati kita merasa lega? Apakah ketika kita sudah mendengar ada dai yang mendakwahkan tauhid, memberantas syirik, sehingga kita lega, paling tidak sudah diwakili saudara kita yang mendakwahkan tauhid dan memberantas syirik? Ataukah bahkan keberadaan dai-dai tauhid yang memberantas syirik ini bahkan jadi sasaran habis-habisan, jadi buli-bulian, jadi ya ini bahan pelecehan, bahkan dimusuhi dengan sekeras-kerasnya dengan segala macam tuduhan? Tidak nyaman adanya dakwah tauhid karena ini potensi dianggap memecah belah manusia. Mas kalian, demikian yang kita sampaikan. Sudah jam 5. Mudah-mudahan manfaat yang kita sampaikan. Insyaallah pembahasan kita yang akan datang, kita masuk pada pembahasan bab-bab berikutnya, yaitu bayan usulil aqidah Islamiyah ijmalan wa adillatuha. Penjelasan tentang pokok-pokok aqidah Islam secara global dan dalil-dalilnya. Demikian, semoga manfaat buat sekalian. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.